Man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqa lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada seorang tukang ramal lalu bertanya padanya tentang sesuatu lalu membenarkannya, maka tidak diterima baginya suatu salat pun selama 40 hari. Dan ini maksud sudah pernah saya jelaskan, 40 hari ke belakang. Hangus 40 hari. Dua kali ke dukun 80 hari. Hitung sendiri. Kalau sepanjang umurnya pergi, habis semua pahalanya. Dan kalau sudah sholat tidak diterima, amalan yang lain kira-kira diterima. Enggak bakalan. Sholat itu tolak ukurnya. Karena sholat awal amal dihisab hari kiamat. Kalau dia aman, aman semuanya. Kalau dia salah atau dia kurang, maka mengganggu amal yang lain. Jadi, kalau sholat tidak diterima, berarti yang lain tidak diterima. Itu maknanya. Jadi, untuk apa ini teman-teman sekalian? Alhamdulillah Allah mudahkan kita fasilitas tinggal berdoa. Angkat tangan ke langit. Sampaikan kepada pencipta langit dan bumi. Pencipta manusia yang sedang kita sukai, pencipta makanan yang sedang kita sukai, pencipta pekerjaan yang sedang kita sukai, semuanya Allah yang ciptakan. Minta kepada dia, Allah lunakkan, Allah berikan insyaAllah. Enggak ada yang mustahil. Kenapa harus melalui dukun-dukun ini? Mereka sudah dibayar, Allah SWT tidak butuh dibayar. Allah malah murka kalau kita tidak minta doa. Maka kuatkan tauhid teman-teman sekalian, bertauhid. Mengisahkan Allah SWT, selalu hanya bergantung pada Allah. Ingat selalu riwayat, kalau para sahabat sendal mereka putus, angkat tangan ke langit mengatakan, ya Allah sendal saya putus gantikan. Saking kuatnya hubungannya dengan sang pencipta Allah. Dan ini kekuatan tauhid seseorang. Apapun teman-teman sekalian, lagi naik motor ban motornya pecah, ya Allah bantulah. Allah mudahin tuh nanti tempat, ketemu tempat tambal yang baik dan cocok seterusnya. Lapar, ya Allah mudahkan tempat makan yang paling tepat buat saya. Bermunajat sama Allah SWT. Dan setiap saat Allah gak ada syaratnya. Gitu kan? Kita bisa di jalanan, kita bisa di tempat tidur, kita bisa lagi duduk, lagi makan, teringat orang tua yang meninggal, langsung kita bisa doakan. Enggak butuh pergi ke dukun, enggak butuh bawa syarat. Dan dukun ini aneh-aneh ya. Aneh-aneh perbuatannya mereka. Untuk mendatangkan duit, biasanya memang sengaja minta syarat-syarat yang tidak masuk di akal. Ada seorang syekh menulis hasil surveinya kepada dukun-dukun yang ketangkap basah di Saudi, kemudian dihukum penggal. Pengakuan-pengakuan dukun-dukun ini aneh-aneh. Jadi untuk mendatangkan duit, mereka ternyata minta syarat-syarat yang tidak mungkin orang datangkan. Seperti misal, minta tikus yatim. Oh iya, betul. Antum bisa baca di buku, salah seorang syekh, saya lupa penulisnya, judulnya itu Membongkar Praktik Sihir dan Perdukunan. Terbitan Pustaka Tazkiyah, kecil, mungkin 12-15 ribu harganya. Dalamnya ada banyak gambar-gambar. Minta kulit monyet yang berwarna hitam ada coklatnya, minta telur yang dua warna, minta orang mustahil. Antum cari, nggak mungkin dapat, gitu kan? Kalaupun dapat, dia bilang, oh bukan yang seperti ini. Lalu bagaimana caranya? Nanti saya datangkan, bayar 5 juta. Lebih baik 5 juta masukin di masjid. Hah? Atau pakai makan sama teman-teman traktir dapat pahala. Ngapain kasih dukun? Nggak ada guna-gunanya semua ini. Gitu kan? Dan sekali seseorang yang dari kita pergi dukun teman-teman sekalian, sebenarnya yang paling pertama disihir oleh dia adalah antum. Yang datang itu yang pertama disihir sama dia. Karena dia mau ini jadi konsumen rutinnya. Nah, maka dia mintalah fotonya gitu kan. Kemudian dia sendiri, mana foto orang yang kamu suka, foto kamu juga mana. Sebenarnya dia sedang disihir. Yang kedua kena sihir nanti yang di sana, tapi ini dulu nomor satu. Maka dia jadi punya ketergantungan untuk pergi. Kadang-kadang subhanallah orang kalau sudah terlalu kental, dikasih minuman, dikasih makanan, segala macam, bergantung betul pada dukun tersebut, maka efeknya adalah dia bahkan kadang-kadang melakukan perbuatan dia tidak disadari. Dukun itu bisa setiap saat memanggil dia, setiap saat menunggangi keadaan dia. Bahkan banyak diantara mereka kalau perempuan misalnya, itu digauli oleh dukunnya dan mereka tidak sadar. Sudah sampai pada tingkat itu karena sudah diberikan minuman, syaratnya kamu harus makan ini ya, syaratnya kamu minum ini ya. Dan teman-teman sekalian, untuk aman dari dukun, syukuri nikmat yang sudah ada. Syukuri nikmat yang sudah ada. Allah sudah kasih kita, ini matanya seperti inilah yang terbaik buat antum. Itu cukup, syukuri. Alisnya begini, telinganya begini, tangannya begini, sudah cukup. Alhamdulillah, syukuri. Ya. Kemaluannya begitu sudah cukup. Nggak usah dipanjang-panjangin. Loh itu kan di koran kan? Itu dukun semua itu. Panjangkan alat vital. Datang untuk apa? Itu ukuran antum sudah cukup. Enggak usah tambah-nambah. Bagaimana maksimalkan saja makanan sehat, olahraga itu yang benar, bukan ke dukun. Nanti dikasih syarat, makan ini, makan itu, pasti dikasih syarat tuh. Ketan hitam lah, dikasih makan apalah, tape lah, segala macam, ubi. Padahal itu sebenarnya yang dukun, yang jinnya suka, suka itu makanan. Terus dimakan sama dikasih syarat, itu sudah melekat setan di situ. Bahkan pengakuan sebagian orang di antara mereka, ya alhamdulillah, mudah-mudahan sudah taubat gitu kan. Orang-orang ini ada yang saya tahu beritanya, alhamdulillah Allah sudah berikan hidayah. Itu pada saat berhubungan sama istrinya pun setelah itu, dia pikir istrinya puas. Padahal sebenarnya permainan syaitan, bukan dia. Dia tidak sadar, syaitan sudah menguasain itu. Untuk apa nih teman-teman sekalian? Alhamdulillah ada cara, Allah sudah ciptakan dengan cara yang baik. Ada cara yang benar. Baca wahyu, baca Al-Quran dan Sunnah akan dapat jawabannya. Tidak butuh semua itu. Jelas sampai sini? Jangan pergi dukun lagi. Ini yang biasa pergi-pergi dukun, mau coba-coba, tes-tes, tanya-tanya, ramal keadaan, tidak perlu semuanya. Jangan baca ramalan-ramalan bintang itu. Tidak usah panjangin alat vital. Ini laki-laki di sini banyak. Pulang kantor mampir-mampir sana. Nggak boleh, haram. Alhamdulillah, syukur yang ada. Tidak usah diubah-ubah. Tidak usah diubah-ubah. Cukup.